Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Jiwa muda hilang sia-sia. 1001 cara yang membuatnya. Narkoba datang terus silih berganti, memberikan tawaran demi tawaran. Dan yang muda tergoda, maka hilanglah nyawa. Begitu mudahnya, tapi fakta tak terbantah. Waktu demi waktu terus bertambah, korban pun juga. Betapa mengerikan, tapi seperti tak ada yang bisa menghentikan. Keluh kesah lempar salah itu jadi keahlian karena terlalu sering untuk disampaikan. Menyedihkan, tak bisa lagi disangkal, apalagi disembunyikan. Karena ini sudah menjadi fakta untuk kita semua bersama. Siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan mimpi, karena semua akan dengan segera, tak hanya cuci tangan, tapi cuci kaki. Seakan bersih, memberi analisa, tapi tak pernah menyadari itu tugas dan tanggung jawabnya. Yang muda terus berguguran. Jiwanya. Hai pemuda, tolonglah dirimu supaya ada harap yang bisa kau bangun di kehidupan. Jauhkan dari narkoba, jangan terjebak di sana supaya kau tak tersesat di kehidupan. Perangkapnya memang luar biasa, tawarannya menggiurkan, kenikmatannya tak terbilang. Ya, obat-obatan, narkoba bisa menjebakmu, mengikatmu, bahkan sampai seumur hidupmu. Tidakkah menyedihkan? Hidup dari satu kesedihan kepada kesedihan, kehancuran kepada kehancuran, tak hanya sendiri, tapi orang di lingkar diri yang dekat dengan kita. Harus meratapi, tapi tak ada perubahan. Sampai kapankah? Haruskah menunggu mati dan menjalaninya dalam kesedihan yang tak kunjung usai? Semoga kita punya waktu duduk diam dan memikirkannya. Bersama saya, Bigman Sirait.